Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma billaha wa shaykhina wa sa'il muslim. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang masuk ke halaman berapa? 187. Wa takhtassu aidan bi jawazi hadmin nunin nunin mudari'iha al-majzumi in lam yalqaha sakinun wala dhamir nasbin muttasilun biha nahu wa lam akhu baghiya wa la taku fi daikin wa itaku hasanatan. Berikutnya kana juga dikhususkan, ya. Perhatikan di sini, karena juga dikhususkan di sini bi jawazi hadfin nuni mudhari'iha al-majzum, dengan di apa namanya, dia boleh dihapus nun mudhari'nya yang majzum, ya, dengan dihapus nun mudhari'nya yang majzum. Illam yalqaha sakinun, tetapi dengan syarat apabila tidak disertai dengan sukun. Wala dhamir nasbin muttasilun biha, dan juga tidak disertai dengan dhamir muttasil, dhamir nasab muttasil, ya. Nahu walam aku bagiya, walam aku bagiya. Berarti kan di sini lam aku, dia memenuhi syarat enggak? Memenuhi syarat untuk dihadap nonnya, ya. Nonnya dihadap, kan aslinya walam akun gitu kan. Pertama dia mudhari'nya, dia fi'il mudhari'. Yang kedua dia majzumnya itu ialah, ya, dengan sukun, bukan dengan hadaf nun. Berikutnya dia tidak diakhiri oleh sukun. Ya, tidak berjumpa dengan sukun, walam yalqaha sakinun. Dan juga tidak berjumpa dengan dhamir muttasil. Ya. Walam taku fi dhaikin. Ini berikutnya. Walam taku bidaikin, juga berikutnya. Aslinya apa? Walam wala takun. Wa in taku hasanatan. Ini taku fi'il mudhari majzum, ya. Taku fi'il mudhari majzum ini sama, ya, dengan aku. Walam aku bagia. Wa in taku hasanatan. Sama taku juga fi'il mudhari majzum dengan in. Syartiyah, jazimah dan seterusnya. Paham sini? Jadi dihadapnya nun pada fi'il mudhari yakun atau takun. Baik, tapi lafadznya itu harus dijazmkan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita baca syarahnya langsung aja. Ya. Padahal dibaca di sini syarahnya. Apa? Si Raymond, baca Raymond. Allah ya qa'a ba'daha dhamir nasbin muttasil muttasilun yasir. Khamisu alla yuqafa. Baik, barakallahu fiik. Ya. Perhatikan wa qawluhu hadbun nuri mudariha al-majzum. Ini dikhususkan juga mengenai yakun kana yakun itu boleh dihadap nun mudarinya yang majzum ila akhir. Wa min khasa'is kana di antara kekhususan kana ialah apa? Hadbun nuri mudariha al-majzum. Yaitu dihadap boleh dihadap nun mudarinya yang majzum. Wadhalika jaizun la wajib. Namun hukumnya hanya jaiz. Hukumnya hanya jaiz, yaitu boleh saja bukan wajib. Ya. Bahwa masyrutun bi khamsati umurin. Namun dipersyaratkan dengan 5 syarat. Ya, dipersyaratkan dengan 5 syarat. Ini 5 syarat ini wajib dihafal. Enggak boleh enggak, wajib dihafal. Ya. Pertama, antakuna bi lafdil mudhari'. Ya, tidak boleh dihadap nunnya itu ketika dia lafadz madi. Gimana kalau dia lafadz madi dihadap ka? Begitu. Nanya enggak ada ka. Nah, kan enggak mungkin, ya. Nah, ini enggak mungkin. Baik, asani ayyakuna al-mudhari'u majzuman bisukuni. Yang kedua, fi'il mudhari'nya itu majzumnya dengan sukun. Artinya kalau fi'il mudhari'nya majzum dengan hadap nun, maka enggak boleh. Enggak boleh nunnya apa enggak boleh ada seperti penghapusan nun fi'il mudhari' di sini. Paham enggak di sini? Ya, semisal dia min af'alin khamsah yakununa, yakunani. Nunnya enggak boleh dihadap. Ya, saya barakallahu fikum. As-salisu was-salisu, yang ketiga, alla yaqa'a ba'da nuni sakinun. Enggak boleh setelah nun ada sukun. Kalau ada sukun enggak bisa. Ya, semisal ada sukun, misalkan apa? Di depannya ada al. Contoh ayatnya apa? Lam yakunil ladina kafaru. Lam yakun. Katakan, ya sudah terpenuhi syarat ini sebenarnya. Yakun majzum. Yang kedua, yakun majzumnya itu dengan sukun. Ya. Namun ternyata di depannya sukun. Ada al. Lam yakunil ladina kafaru. Lam yakun alladina kafaru. Alladhi al di situ sukun, maka enggak boleh dihilangkan nunnya. Paham enggak sini? Nunnya enggak boleh dihilangkan. Baik, berikutnya. Warabi'u alla yaqa'a ba'daha dhamiru nasbin muttasilun. Tidak boleh terletak setelahnya dhamir nasab muttasil. Kalau ada dhamir nasab muttasil, dhamir nasab muttasil, maka enggak boleh dihadap. Ya. Misalkan ya, sabda Nabi SAW kepada Umar tentang Ibnu Sayyad, anak kecil yang disangka dajjal oleh Umar bin Khattab. Anak kecil yang disangka dajjal. Ya. Kata Nabi SAW, in syartiyah, yakunhu. In yakunhu, yakun. Yakun sudah fi'il mudhari majzum. Baik, majzumnya dengan sukun. Hah? Di depannya enggak ada al, taib. Di depannya enggak ada sukun. Tetapi di depannya dia bersambung dengan dhamir nasab muttasil. Yang dhamir nasab muttasil ini menjadi khobar yakun. In yakun hu. Jika itu memang dia, hu-nya itu si dajjal. Jika si Ibnu Sayyid itu memang dia dajjal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falan usallitu alaihi, maka kau tidak akan sanggup, tidak akan bisa menguasai dia. Taibar kalau begitu, paham tak sini? Nah, itu kalau bersambung dengan non nasab mutasil, ya, bar kalau begitu. Kemudian al-khamisu, syarat yang kelima, alla yuqafa 'alaiha. Nah, dia tidak boleh diwakafkan. Ya, dia tidak boleh diwakafkan. Artinya antum enggak boleh mengatakan lam aku, enggak bisa. Mesti ada khabarnya. Ya. Berarti dia ini enggak boleh dalam bentuk fi'il tam. Paham enggak? Kan kalau dalam bentuk fi'il tam berarti dia cukup di situ wakaf. Ya, paham ke sini? Ya. Barakallahu fikum. Yakunu dzumalin begitu. Yakunu dzumalin. Enggak boleh lam yakun dzumalin. Ya. Terus berhenti di situ, enggak boleh. Ya. Kalau lam yakun dzumalin boleh enggak? Boleh, karena kan enggak berhenti, yang maksudnya berhenti di situ lam aku. Nah, di situ ya enggak boleh. Kalau lam yakun dzumalin itu boleh, karena dia enggak berhenti di aku. Karena ada kalimat setelahnya yang berupa isimnya atau fa'ilnya. Ya, fa'ilnya ini yang punya adalah tam. Berarti boleh. Yang dimaksud la alla yuqafa. Alla yuqafa 'alaiha berhenti di lam aku, lam yaku begitu. Ya. Berarti sini baik ini lima syaratnya. Berikutnya dibaca. Ya, barakallahu fiik. Coba dibaca berikutnya. Suyudi, Suyudi, baca Suyudi. Ustafi disyuruti kolika lam aku qa'iman wa amsilati wa amsilatul musannifi wa amsilatul musannifu musannifi. Kenapa jadi musannifu? Hah? Apa irabnya musannifi? Udah pun nilai tahu sekarang kan? Nah, terus wa aslu lam aku aku dirafi udifat ad-dhammatu lil-jasimi thumma udifat al-wawu lil-tiqai as-sakinaini wahuma an-nunu wal-wawu fasara al-lafzu lam akun wahadani al-hadfani wajibani wakana al-qiyasu yaqtadiya yang tadi marfu bidhammah muqaddar yang tadi an la yuhdafa minhu ba'da dhalika syai' ba'da dhalika syai' syai'un akhar akhar syai'un akhar akhar dina'at dari syai'un syai'un sendiri naibul fa'il dari yuhdaf terus lakin udhifat an-nunu ba'da dhalika takhfifan dikasratil isti'mali fasara al-lafzu lam aku wa hadha al-hadfu jaizun la wajibun wa ala hadha faqis baqiyatul an baqiyata maf'ul dari faqis kis fil amr baqiyatul amsilati طيب قال الشاعري رحمه حفظه الله تعالى ومثال المستوفي للشروط قولك وللشروط قولك contoh syarat yang terpenuhi yang sudah terpenuhi lima tadi ialah ucapan anda lam aku bagi lam aku qaima ya ya akunya dia dengan lafaz mudhari ini syarat pertama mudharinya majzumnya dengan sukun ya enggak bukan dengan hadaf. Yang ketiga, tidak ada sukun setelahnya. Qaiman itu huruf yang hidup, kalimat yang hidup. Yang keempat, tidak ada terletak setelahnya domir nasab mutasil, ya enggak? Lam aku qaiman langsung. Yang kelima, kalimatnya tidak diwaqafkan. Paham sini? Terpenuhi lima syarat. Wa amsilatul musannif dan contoh-contoh yang diwaqafkan oleh musannif. Perhatikan kalimat lam aku. Wa aslu lam aku. Asalnya kalimat lam aku itu asalnya apa? Aku nu marfi rafa dengan rafa aku nu wa hudifat ad-dhammatu lil jazimi tapi ya domahnya dihadap kenapa? Karena ada amil jazim yaitu lam ya maka ya domahnya itu menjadi sukun lam akun begitu kan lam akun ini asalnya dulu summa hudifatil wawu kemudian wawunya dihapus perhatikan kalau saya nulis di papan tulis lam akun nunnya sukun nun sukun wawu kemudian dihapus kenapa lirtiqa isakinain karena berjumpa dua sukun sukun yang pertama nun sukun yang kedua wawu kan wawunya sukun enggak boleh maka lam akun Wahuma an-nun wal waw, yang dua sukun tadi nun dan waw. Fasara al-lafdu lam akun. Wa hadani al-hadfani al-wajibani. Kedua hadaf ini wajib. Ya, kedua hadaf ini wajib. Diwajib di hadaf itu waw. Ya. Diwa, waw dan dommah. Dommahnya diwajib kenapa? Karena dia majzum. Masukkan amil jazim. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua, ya, dihadapnya apa? Dihadapnya, ya, wow, karena berjumpanya dua sukun. Taibar kalau begitu. Sudah ya, ngerti sini? Ini gampang ini. Wa kana al-qiyasu yaqtadi an la yuhdafa minhu ba'da dhalika syai'un akhar. Nah, kias analogi seperti ini menuntut untuk tidak dihadap sesuatu pun setelahnya. Sesuatu apapun yang lain setelahnya. Kias ini menuntut. Ya, berarti udah enggak boleh ada hadap lagi sebenarnya. Lam akun, udah begitu. Ya, sebenarnya begitu. Enggak boleh ada hadap lagi. Baik, barakallahu fikum. Paham sini ya? Ya. Ya. Lakin hudifatin nun. Namun nun dihadap kenapa ba'da dzalika? Ya. Setelah itu nun dihadap kenapa takhfifan li kasrati isti'mali? Untuk meringankan aja karena banyaknya penggunaan. Sebisa dikatakan lam akun qa'iman, lam akun qa'iman. Dihadap aja nunnya. Ya. Nah, dihadapnya ini hukumnya jaiz, bukan wajib. Ya, kenapa? Karena li kasrati isti'mal, karena banyaknya penggunaan demikian. Ya. Kemudian ya barakallahu fikum fasara al-lafdu lam aku. Ya. Fasara al-lafdu lam aku. Maka jadilah lafadznya lam aku. Wa hadzal hadfu jaizun la wajibun. Dan hadzab ini hukumnya jaiz saja, tidak wajib. Wa la hadza baqis baqiyatal amsilah. Maka berdasarkan hal ini antum analogikan aja seluruh contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif maupun contoh-contoh yang lainnya. Taibar kalau fikum. Paham sini ya? Ya. Ibnu Malik punya ibarat di sini. Wa min mudari'in li kana mujazim tuhdabu nuru wa huwa hadfun maltusim. Ibarat dari Ibnu Malik di sini di alfiahnya dari fi'il mudhari' lafadz kana yaitu yakunu yang dijazabkan huruf nunnya dapat dibuang. Ya. Dan wa tuhdabu nun wa huwa hadfun maltusim. Dan pembuangan di hadapnya nun ini bersifat tidak tetap. Ya, bersifat tidak bersifat tetap. Ya, maltusim tidak tetap. Baik. Fala tuhdabu nun sudah dibaca sini? Belum. Fadal dibaca sini. Zaki baca Zaki. Siapa? Oh, Niko. Niko Aldayaki. Enggak pakai Az-Zaidun. Zaidun langsung aja. Mana Az-Zaiduna? Oh iya, ada Az-Zaidunnya ya. Az-Zaiduna lam yakunu qa'imina. Terus? Sallallahu alaihi wasallam. Fala khairu udah cukup ya nampar kalau piku ya di wujudi domiri nasbi al-muttasilu. Tafsil itu na'at dari domir, bukan na'at dari anasab. Paham sini? Domi li wujudi, oh iya mudah penilai ya. Li wujudi domi li nasbi al-muttasil. Namun perlu dipahami, al-muttasil na'at dari domir. Ya, sedangkan domir situ sudah ma'rifah, karena dia diidopahkan kepada al. Baik. Qala fala tuhdabu an-nunu min nahwi kana Zaidun qa'iman. Nah, kana Zaidun qa'iman ini enggak boleh dihadap nunnya. Ya. Kana Zaidun qa'iman. Kenapa? Karena fi'ilnya madi, ya. Wala min nahwi kun mujtahidan ini juga enggak boleh. Kenapa? Karena fi'ilnya fi'il amr. Ya, kenapa lintifa'il mudhari'i? Karena ketiadaan fi'il mudhari'. Sementara dipersyaratkan nun dihadap kalau fi'ilnya adalah mudhari'. Wala min nahwi Zaidun yakunu qa'iman, ini enggak boleh juga. Wala ya Zaidun yakunu qa'iman wala nahwi wala min nahwi lan akuna mumbilan. Ya, lintifa'il jazm. Yang pertama Zaidun yakunu qa'iman dia marfu. Yang kedua lan akuna mumbilan dia mansub bilan. Ya, apa sini? Maka enggak boleh. Dia harusnya fi'il mudhari' kemudian majzum. Wala min nahwi az-zaiduna lam yakunu qa'imina. Kenapa enggak boleh dihadap nunnya? Ya, nunnya tetap ada. Kenapa? Lintifa'il jazmi bisukun. Karena ketiadaan ya jazm dengan sukun. Sementara dia jazmnya itu dengan hadap nun karena dia min af'al atau min amsilah al-khamsah. Wala min nahwi lam yakunil ladzina kafaru. Kenapa? Li wujudi sakini ba'da. Karena keberadaan sukun setelahnya. Wala min nahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam in yakun hu falan tusallatu alaihi wa in yakwa illa yakun hu fala khairu laka fi qatli. Ya. Enggak boleh juga pada sabda Nabi dikatakan yakun itu dunia dihadap. Ya. In yakun hu, nah ini syahid yang pertama. Ya. Jika itu memang dia, jika Ibnu Sayyid itu memang si Dajjal. Ya. Maka kata Nabi falan tusallatu alaihi. Dia enggak akan enggak dia kamu enggak akan mampu mengalahkannya. Artinya dia enggak bakal dikalahkan oleh engkau wahai Umar. Ya. Wa illa yakunhu. Nah. Baik, yakunhu majzum. Yakunnya. Yakunnya itu ya. Wa illa yakunhu. Fala khairu laka fi qatlihi. Maka tidak ada kebaikan bagi kau. Jika itu bukan dia, tidak ada kebaikan. Kenapa tidak boleh dihadap nun? Diwujudi domiri nasbi al-muttasil. Ya, karena keberadaan domir nasab yang muttasil. Baik. Terus lanjut berikutnya. Ya. Apa? Ini. Paris, pencaris. Biha isakti saktah itu terus Bisa mania ta asyara ini gimana sih? Bilangan 11 sampai 19. Baik. Ya. Wala minal mudhari al majzum bis sukun 'inda al waqf. Ya, enggak boleh juga nun itu dihadap dari fi'il mudhari yang majzum dengan sukun ketika di waqf. Wala yuqalu lam aku, enggak boleh dikatakan lam aku. Dia karena di waqf. Yang enggak ada khabarnya. wala akuh, enggak boleh juga. Ya. Wala akuh. Haknya itu ceritanya domir sebagai khobar. Biha'is sakat, dengan hak saktah. Saktah hak yang didatangkan ketika waqaf. Hak yang didatangkan ketika waqaf. Bal yuqal lam akun. Ya. Iradun nun, dengan mengembalikan nun. Ada nunnya itu ada. Li'anna juz al-kalimati awla min ijtilabiha as-sakat al-wajib bil waqaf. Karena sebagian kalimat itu lebih utama. Ya. Sebagian kalimat itu lebih utama daripada dibalik dengan hak saktah. Ya. Artinya didatangkan nun itu lebih utama dibandingkan dengan diberikan hak saktah al-wajibah fil waqaf, yang wajib ketika diwaqaf ala dil harfain. Ya, kalau dia cuma dua huruf, semisal lam ya, lam ya'i, lam ya. Fa'idatun waqad hadfun nun waqa'a hadfun nun. Ah, ini lihat hadfun nun ini terjadi terdapat fi tanzil di Al-Qur'an fi samaniyat asyara mawdi'. Ya, di 18 tempat. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke pasal berikutnya, faslun. Nah. Padahal dibaca sini. Coba Zaki baca. Ya, matan. Di sini. Paham ya? Faslun. Asal berikutnya ammal huruf al-musyabbaha bi laisa. Adapun huruf yang musyabbaha yang diserupakan dengan laisa. Ya, dia diserupakan dengan laisa dalam amal. Artinya nanti huruf-huruf ini menasabkan khobar merupakan isim sebagaimana laisa. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini indal hijaziyin ya. Farbatun ada empat, ma, la, in, la, ta. Ma, la, in, la, ta. Nah, itu hurufnya. Ya. Nah, ini maknanya makna nafyun. Maknanya mana? Makna nafyun. Makanya Ibn Malik menyatakan ma la laisa ukmilat madunain ma baqa'in nafyi wa tartibin sukin. Ya. Nah, ini dengan pengamalan seperti laisa diberlakukan pula bagi lafaz ma selain in. Ya, sedangkan makna nafyunya tetap ada dan tertib susunannya sebagaimana yang telah kita. Taibarakallahu. Fa'amma ma fata'malu amala laisa 'indal hijaziyyin. Kalau ma ini beramal amal laisa menurut ulama Hijaz. Bisyarti, tapi dengan syarat anda taktarina in. Dia tidak bersambung dengan in. Ya, wa alla yaktarina khobaruha bi indah. Khobarnya tidak bersambung dengan indah. Ya, khobarnya tidak bersambung dengan indah. Ya, kalau khobarnya bersambung dengan ilah, enggak beramal. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Illa rasulun, khobar mubtada, bukan khobar ma. Bukan khobar ma yang mansuh. Kalau dia beramal amal, laisa. Baik, mana lagi berikutnya? Wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa la ma'mulu khabariha ala ismiha. Dan khabarnya tidaklah mendahului isimnya. Ya. Dan tidak mendahului ma'mul dari khabarnya. Ala ismiha, pada isimnya. Artinya nanti khabarnya dia punya ma'mul karena dia beramal amal fi'il. Nah, perhatikan ini. Illa idza kana al-ma'mul dzarfan aw jarran wa majruran. Kecuali kalau ma'mul dari khabarnya itu dzaraf atau jar majrur. Ya, dzaraf atau jar majrur. Tabarakallahu fikum. Ya. Kalau nanti bersambung dengan ma'mulnya, ya. Ma'mulnya, ma'mul khabarnya, maka enggak boleh beramal. Ya. Qala wal mustawfiyatu lisyurut, maka yang terpenuhi syarat, contoh ma zaidun dahiban, terpenuhi syarat ini, ya, ma zaidun dahiban, ma lihat di sini, ya, ma berlama-lama laisa, zaidun isimnya, dahiban khobarnya, ya, dahiban khobarnya, perhatikan dia tidak bersambung dengan in. Dan khobarnya tidak bersambung dengan illah. Ya, dan khobarnya tidak ada ma'mul yang didahului. Kaqaulihi ta'ala ma hadza basyara. Ada isim ma basyaran khobar. Ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Ma beramal-amal laisa. Hunna isimnya ummahatihim. Khobarnya mansub. Mahat. Mansub bil kasrah karena dia apa dia? Karena dia jamak muannas mansab. Mudhof. Hanya mudhofun itu. Fa in iktaranat bi in batala amaluha lahu ma in zaidun qaim. Nah, kalau ma-nya itu bersambung dengan in, batal amalnya. Ya, maka jadilah zaid isim setelahnya mubtada. Contoh ma in zaidun qaim. Wa kada demikian pula in iktarana khabaruha bi illah. Apabila khabarnya bersambung dengan illa, batal amalnya. Wa ba Muhammadun illa rasulun. Rasulun marfu khabar mubtada wa khabar. Wa kadza demikian pula in taqaddama khabaruha ala ismiha. Jika khabarnya mendahului isimnya. Ma qa'imun Zaidun, harusnya apa? Ma Zaidun qa'iman. Jika khabarnya mendahului, batal amalnya. Maka jadilah qa'imun khabar mubtada. Muqaddam Zaidun mubtada akhar. Atau taqaddama ma'mul khabari. Ya, atau ma'mul khabarnya mendahului isimnya. Ya. Wa laisa dzarfan aw jarran wa majruran, dan ma'mul khabarnya ini bukan dzarf atau jar majrur. Contoh, ma ta'amaka Zaidun akilun. Harusnya gimana? Hah? Ma Zaidun akilun ta'amaka. Perhatikan. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Ta'amaka, ta'ama. Dia adalah maf'ul dari khobarnya. Paham gak sini? Mansub, karena akil isim fa'il beramal amal fi'il. Nah, ternyata ma'mul dari khobarnya mendahului isim, maka enggak beramal. Ya, maka jadilah Zaidun mubtada, akilun khobar mubtada, bukan khobar ma. Ya, Zaidun jadilah dia mubtada, bukan isim ma. Ma-nya jadi enggak beramal. Kenapa? Karena ma'mul khobar mendahului isim. Fa in kana dzarfan, namun apabila ma'mul khobar yang berupa dzaraf, ya, boleh tetap beramal. Contoh, ma indaka Zaidun jalisan. Ini kan ma Zaidun jalisan indaka. Nah, indakanya ini ma'mul dari jalisan. Nah, ini boleh tetap beramal. Atau jarran wa majruran tetap beramal. Ma fid dari Zaidun jalisan. Ya, ma fid dari Zaidun jalisan. Ya, walaupun makmulnya mendahului tetap beramal. Karena kenapa? Karena makmulnya adalah jar majrur. Walam yabtul amaluha, amalnya tidak batal. Wa banu tamimin lam yu'miruha. Namun sedangkan Bani Tamim tidak mengamalkan ma yang beramal amal isin. Ya. Wa in istawfatis syurut al-madhkurata. Walaupun terpenuhi syarat-syarat, ya, telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan. Jadi yang mengamalkan ini hanya Bani Hijaz. Paham sini? Masih cukup enggak waktunya? Jam berapa sekarang? Hah? 9, masih lama. Masih sore. Ya. Ya, tepatlah dibaca syarahnya di sini. Siapa yang belum baca? Dari siang, dari sore tadi. Ah, Pepi. Jakin dulu ya. Jakin. Tadi dia baca matan, berharokat kan? Ayo Jakin. Terus Shibahan. Olehadah kanat aksar amalan. Amalannya itu bukan khobar kanat, amalannya itu tamyiz dari aksar. Nah, sedangkan khobar dari kanat, ya, ya aksar. Terus. Sumi'a. Bisabab syubhi. Baik. Ya. Qala wa qawluhu fasrun ay fi ma ulhiqa bi laisa fil amal. Asal yaitu yang disertakan dengan laisa dalam beramal. Wahada wa nawu zani min al-qismi al-awwali min al-nawasikh. Ini jenis yang kedua dari kisim yang pertama dari nawasikh mubtada khabar. Ini sebenarnya ngekor ke laisa. Sedangkan laisa adalah akhwat dari inna. Ya, akhwat dari inna. Akhwat dari apa? Dari kan. Kulluhu hurufun, semuanya huruf. Ya, semuanya huruf. Wa qawluhu ma la wa in wa la ta ay annafiyat. Ini semuanya ma la in la ta, ini semuanya annafiyat. Ya, semuanya sama seperti laisa. Ya. Yang menafikan semuanya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa wajhu musyabahatiha, dan sisi kemiripannya huruf-huruf ini bilaisa dengan laisa min haitsun naf min haitsun annafi wal jumu. Pertama dari sisi apa? Dari sisi penafian. Yang kedua dari sisi jumud. Ya, jumud artinya apa? Dia tidak dapat ditasrif. Laisa kan enggak dapat ditasrif, artinya dia jumud. Jumud apa sih bahasa kita? Kaku. Ya, jumud artinya enggak bisa bergerak, udah kaku di situ aja. Ya, sebagaimana laisa, ya dia la yatasarraf, huruf-huruf ini pun juga demikian. Nah, ini kemiripannya tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dia menafikan masa saat ini bila diucapkan secara mutlak. Huruf-huruf ini sama seperti laisa demikian pula. Nah, barakallahu fikum. Ya. Qala. Ini syaratnya sudah dipenuhi belum? Syarat-syaratnya. Tadi sudah disebutin belum? Syarat-syaratnya ada berapa di matan? Ada berapa? Ya, 3 ya. Sesudah ma tidak boleh ditambahkan in. Yang kedua tadi apa? Ya. Nafiyunya tidak disertai oleh illah. Tiga apa? Khobar ma tidak mendahului isim. Keempat apa? Ya. Ma'mul khobar tidak mendahului isim selama ma'mulnya itu bukan jar, majrur atau dharab. Ya. Kelima apa? Kelima ada enggak? Kelima tambahin, ma-nya itu tidak berulang. Kalau berulang ma-nya tidak beramal. Misalkan untuk mengatakan ma Zaidun qa'iman. Kalau ma-nya berulang, ma Zaidun qa'imun. Ya. Ma Zaidun qa'imun. Ya. Yang keenam apa? Khobar tidak diganti dengan lafaz yang mujab. Ya. Apa kalau khobar yang diganti maka ma-nya tidak beramal lagi. Nanti kita akan jelaskan. Baik, barakallahu fiikum. Wa qawluhu ma la wa in an-nafiyah wa wajhu mushabahatiha bi laysa min haitsu an-nafyu wal jumud. Ini sudah wa dukhulu ala al-jumalil al-ismiyah, dan dia masuk ke jumlah ismiyah. Ya, dia dapat masuk ke jumlah ismiyah. Wa tazidu ma bi amrin rabi'in wa huwa ziyadatul ba. Dan ma bertambah dengan perkara yang keempat, yaitu adanya tambahan ba fi khabariha. Contoh wa mawdahu bi ghafirin amma ta'mal. Maka ma-nya ma beramal amal laisa, dapat jalalah isimnya bi ghafilin. Ini ghafilin khobar. Khobar. Ini semakin menambahkan musyabahahnya terhadap laisa. Fahiya aktsaru syibhan bi laisa. Nah, ini ma ini yang paling banyak keserupaannya dengan laisa. Ya, min akhwatiha, dari dibandingkan dengan akhwatnya. Akhwatnya ma berarti apa aja? La, in, dan la. Baik. Walidzalika kanat aktsaru amalan min ghairiha. Oleh karena itu ma inilah yang dia paling banyak beramal dibanding yang lain. Yang paling dipergunakan untuk beramal dengan amal laisa dibanding dengan in, dengan la, dengan ma. Baik. Wa kana al-qiyas, ini sudah dibaca belum sih? Wa kana al-qiyas fi hadhihi al-huruf an la ta'mala shay'an li adami ikhtisasiha. Dan analogi pada huruf-huruf ini semua, yaitu huruf ini tidaklah beramal sedikit pun ketika tidak ada kekhususannya. Ya. Walakin qad sumi'a 'anil Arab, namun terkadang didengar dari orang-orang Arab, Arab terdahulu, i'manuha amala laisa bisababi syibhi alladhi bainahu. Ya, didengar dari orang-orang Arab, pengamalan amal laisa disebabkan keserupaan antara keduanya. Baik, kita tinggalkan. Wa qawluhu 'indal hijaziyyin. Ini dia baca. Rapid baca. Dahiban, ini mimba bilik kaya aja. Terus, in Zaidun ma in Zaidun ko ibun. Ma nafiyatun, ma nafiyatun, wahid zaidatun, kafatun, وزيدٌ مبتدأٌ وقائمٌ خبرٌ وإنما بطل أعماله Ya, menurut orang-orang Hijaz, wa qawluhu 'inda al-Hijaziyyin wa bi lughatihim ja'a tansil. Ah, dengan bahasa orang-orang Hijaz inilah Al-Qur'an turun. Ma hadza bashara ma hunna ummahatihim. Ya. Lam yaqa fil Qur'an i'malu ma sharihan fi ghairi hatainil ayatain. Qala Ibnu Hisham. Nah, kata Ibnu Hisham di syarah Syuzurudz Dzahab, ya, tidak terdapat di Quran penggunaan pengamalan ma dengan amal laisa yang secara sharih, secara jelas gamblang, ya, pada selain kedua tempat ayat. Jadi hanya dua ini aja yang menjelaskan secara gamblang beramalnya ma seperti amal laisa. Mahada basyar. Ya, mahada basyar. Ini jelas sekali basyaronya ini mansub sebagai khobar dari ma. Ya, kenapa kita katakan ma itu beramal amal laisa? Karena ada keserupaan. Keserupaannya ada dua, dari sisi apa? An-Nabiyyu dan juga dari sisi apa? Hah? Jumud. Dari sisi An-Nabiyyu dan Jumud. Baik, barakallahu fiik. Wa la ta'malu wa hiya la ta'malu 'indahum illa bi ijtima'i arba'ati umurin. Namun ma dan teman-temannya ini tidaklah beramal 'indahum menurut kalangan Ahlul Hijaz kecuali jika telah terkumpul empat syarat. Ulama yang lain menerangkan 6 syarat. Tapi 4 syarat ini yang masyhur. Ya, al-awwal an la taqtarina bi in az-zaidati ila. Dia tidak boleh disertai dengan in zaidah, maka dzakarahu al-musannif sebagaimana yang dikatakan al-musannif. Wala da'in maka enggak beramal. Ya, ma in zaidun qa'imun. Ma in zaidun qa'imun. Maka qa'imun marfu, tidak boleh dinasabkan. Ya, tidak boleh dinasabkan. Walaupun sebagian nuhat, sebagian ahli nahwu ada yang mengatakan tetap boleh beramal. Tapi ini pendapatnya lemah, ya. Pendapat yang kuat ialah kalau masuk in maka dia jadi muhmal, enggak beramal. Maka ini jadi susunannya sudah mubtada khabar. Ya, bukan isim maupun khabar dari ma. Baik, barakallahu fiik. Berapa ini sekarang? Yang berikutnya, ya. Wa qawluhu ma zaidun dahiban ila akhir. Ma fi hadhihi al-amsilati nafiyatun 'amilah. Maka ma pada contoh ini adalah ma nafiyah yang beramal amal laisan. Ya. Wa kullun min zaidun wa hadha wa hunna ismun laha. Maka ma zaidun qa'iman ma hadha bashara ma hunna ummahatihin, hadha hunna itu adalah isim dari ma. Wa kullun min dhahiban basharan ummahatihim khabarnya. Ya, wa qawluhu nahu wa in zaidun ma in zaidun qa'imun. Ma-nya ma nafiyah tapi sayang muhmalah, enggak beramilah. Tapi muhmalah. Ya, artinya tidak beramal. Nah, ini itu in zaidah kafah. In zaidah kafah. Kafah yang mencegah beramalnya amal mah. Beramal amalnya mah. Kafah artinya mencegah. Zaidun mubtada. Qa'imun khabaru. Ya. Cukup dulu kali ya. Malam sini nanti tandain. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.